Naliko tresnamu tak tompo ngendikane ra ono wong liya nanging nyatane beda kebule wis duwe garwa. Tresnamu tak tompo ngendikane ra ono wong liya nanging nyatane beda debule wis duwe garwa. Yeah.